sahabat menurut aku adalah orang-orang yang no bullcrap. Lo salah ya salah. Gue seneng banget kerja sama orang kayak gitu dan akhirnya jadi temen. Menyenangkan aja sekaligus. Ya simbiosis mutualisme. Ya, orangnya detail banget kan, terus gue banyak banget dapat pengalaman baru. Menurut gue Raisa, kalau misalnya lo yang gak benar-benar tahu, mungkin lo ngelihatnya sebagai orang keras kepala atau gimana kali ya. Cuma kalau buat gue, ketika lo kenal sama dia gitu, dan ya lo punya relationship sama dia, lo bisa deket sama dia ketika lo makin tahu, dan kita bekerja bareng juga udah lumayan lama. Mau gimana pun, dia bakal always have your back gitu. Walaupun bukan di bidang pekerjaan nih. Dan yang pasti sahabat itu orang-orang yang gak banyak pertanyaan kalau misalnya kita tuh butuh mereka gitu. Kalau misalnya aku bilang ke mereka, aku butuh mereka, mereka tahu itu serius dan mereka akan datang tanpa nanya macam-macam gitu. Dan menurut aku seorang sahabat tuh kayak gitu. Dan aku berusaha kayak gitu juga untuk sahabat aku. Hey. Nah, gue buat Yaya, mudah-mudahan Yaya dapat terus berkarya sampai tua. Tapi gue pengennya musiknya dia bakal selalu bisa nyampe ke hati orang dan jadi sesuatu yang positif gitu. Serta menjadi berkah buat Raisa dan orang-orang di sekitarnya, dari anak bandnya, orang-orang kantornya, produksi semuanya, dan bisa maju dan besar bersama-sama. Wish aku buat sahabat-sahabat aku, pokoknya buat kita, semoga kita terus temenan, terus dekat, terus sahabatan sampai tua, sampai punya keluarga masing-masing. Dan yang pasti tetap saling menghargai, tetap got each other's back. Dan yang pasti untuk mereka secara individual, semoga karirnya terus melambung, terus banyak belajar. Dan yang pasti semoga cita-citanya semua pada tercapai. Ada yang pengen di belakang layar, ada yang pengen di depan layar, gue yakin. Dan pokoknya sukses terus buat kita semua.